كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد. قال المسألة السادسة آداب الأكل، masalah yang keenam adab makan. Lilakli adabun yang bagi al-hirsu alaiha, untuk makan ada adabnya. Hendaknya kita semangat untuk melaksanakannya. Wahia, yaitu yang pertama at-tasmiyatu inda ibtida'il akl, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memakannya. Li hadits Amr bin Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah, qala kuntu gulaman fi hijrin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata Umar bin Abi Salamah, ini anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abu Salamah. Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulunya aku ketika masih kecil dalam pemeliharaan Rasulullah. Wa kanat yadi tatishu fis sahfati, kemudian tanganku itu kemana-mana di atas nampan. Beliau makan bersama dengan keluarganya satu nampan, bukan piring seperti kita, satu nampan untuk disantap oleh beberapa orang, 4 orang kah, 5 orang sampai 10 orang biasanya, tergantung nampannya. Semakin besar semakin banyak pula orang yang menyantapnya. Taib, kata Umar bin Abi Salamah, tanganku kesana kemari di nampan itu. Taib, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak muda atau wahai anak kecil, ya gulam sammillah, taib, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika hendak engkau memakannya. Wa kul bi yaminik, dan makanlah engkau dengan cara taib memakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Taib, memegang langsung atau pakai alat, apakah sumpit atau sendok atau garpu, tetap harus pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Jadi kalau satu nampan, tayyib barakallahu fikum, jangan yang di seberang sana. Cukup apa yang ada di hadapanmu makan, karena sama saja. Biasanya menunya sama, daging kan biasanya diletakkan di tengah-tengah. Barakallahu fikum. Dan kalau memang ada yang lainnya, ya di sekitar nampan itu. Sehingga apa yang ada di hadapan anda juga sama dengan apa yang di hadapan orang. Wa kul mimma yalik, fama zalat tilka ti'mati ba'du, maka terus meneruslah demikian keadaan makanku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca basmalah, makan pakai tangan kanan, dan memakan apa yang dekat dengan kita. Barakallahu fikum. Baik. Ini pertama at-tasmiyah. Yang kedua, al-aklu bil yamin, makan dengan tangan kanan, kecuali kalau tangannya putus buntung dia, maka silakan pakai tangan kiri. Fattakullaha mastata'tum. Subhanallah, ada juga orang tidak memiliki tangan, makan dan semua aktivitasnya dia lakukan dengan kakinya. Barakallahu fikum. Semua aktivitasnya dia lakukan dengan tangan, dengan kakinya. Baik. Kecuali membuka mushaf. Subhanallah. Kecuali membuka mushaf. Baik. Ada orang menulis, mengambil sesuatu, membuka pintu, baik, makan, Tapi semuanya pakai tangan, semuanya pakai kaki, karena tidak ada tangannya. Subhanallah, giliran membuka mushaf dengan kepalanya. Membuka mushaf dengan kepalanya. Membuka mushaf, membuka Al-Quran. Pemuliaan. Salat, masya Allah, rajin. Aktivitas sama seperti orang, barakallahu fikum, seperti orang yang normal. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau ada tangan kanan, ya maka harus dengan tangan kanan, sebagaimana hadis yang telah kita lewati. Yang ketiga, al-aklu mimma yali syakhs, makan dari apa yang dekat dengan dia. Li hadithi sabiq aidha, dengan hadis yang telah kita lewati juga. Illa idza alima anna mujalisahu la yata'adza wa la yakrahu dhalika fala ba'sa ay ya'kula hina idzi min nawahil qas'ah. Li hadisina Anas radhiyallahu anhu fi qissah fi qissatil khayat ta'al khayat alladhi da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ta'am. Memakan dari apa yang dekat dengannya, kecuali kalau dia mengetahui bahwa orang yang duduk bersamanya makan makanan itu tidak merasa terganggu, barakallahu fikum, dan dia bukan tidak senang dengan itu. Fala ba'sa bihi, kalau orang yang diajak makan itu atau orang yang makan bersamanya itu menerima saja, tidak merasa terganggu, maka tidak mengapa untuk dia mengambil dari sisi-sisi yang lain dari nampan tersebut. Sesuai dengan hadis Anas radhiyallahu anhu fi qissatil khayyat alladzi da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ta'am, seperti hadis Anas radhiyallahu anhu pada kisahnya al-khayyat, tukang jahit yang membuat makanan dan mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Qala Anas faraituhu ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba'a min hawalil qas'ah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari dubba. Dubba ini labu. Labu di sekitar nampan tersebut. Aw kana syakhsu wahdahu laysa ma'ahu ahad, atau dia sendirian, maka silakan dia memilih dari mana saja dia yang inginkan. Aw kana ta'amu mustamilan ala alwanin mutaaddida, atau makanan itu berwarna macam-macam. Barakallahu bikum. Apalagi di zaman sekarang ini ada makanan, ada wadah makanan yang bisa diputar-putar. Paham barakallahu bikum. Bisa diputar, ada yang kita suka di sana kita putar. Barakallahu bikum, untuk mengambil supaya di dekat kita. Kita mengambilnya, orang lain juga suka yang mana, begitu dia putar lagi supaya dia dekat. Baik. Walhasil, kalau ini makanan bermacam-macam, kalau cuma satu macam ya enggak usah diputar-putar. Toh sama di sini yang di sana. Baik. Fayajuzu lahu al-akhdhu mimma laysa amamahu ma lam yu'di bidzalika ahad, selama dia tidak mengganggu orang lain. Maka kalau sama dan tidak mengganggu orang lain, kalau sama ya silakan makan di apa yang di hadapan kita. Yang keempat, alhamdu fil akhirah, yakni memuji Allah usai makan makanan tersebut. Baik, jangan kelar makan, aduh sadap ya, sukanya. Baik, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan makanan itu setelah proses panjang dari petani yang menanamnya. Barakallahu fikum. Petani yang menanamnya, dia menunggu berapa bulan setelah itu. Baru dia panen. Setelah panen digiling, masuk ke pedagang, berpindah dari satu pasar ke pasar yang lain, warung ke warung yang lain. Barakallahu fikum. Sampai keluarga kita membelinya. Di warung, kemudian dimasak, diolah sedemikian rupa sampai ada di atas piring kita. Tidakkah kita mestinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Allah memudahkan segala-galanya untuk kita. Li hadits Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqul alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Umamah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah diangkat makanan itu dari hadapan beliau, selesai beliau makan, makanan itu sudah diangkat, diberes-beres, manimpang begitu, beliau pun mengatakan alhamdulillah hamdan katsira, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian yang banyak, thayyiba, mubaraka, hamdan thayyiban mubaraka, barakan fihi ghairu muwadda'in, tanpa meninggalkan Allah tidak mentaatinya. Artinya kita mendapatkan makanan ini, barakallahu fikum, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menyembahnya dan menghambakan diri kepadanya senantiasa. Itu maksudnya. Baik, wala mustaghnan anhu rabbana. Dan senantiasa kita tetap butuh dan tergantung kepada Allah Rabb kita. Wa liqouli sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alaiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala meridai seorang hamba ketika hamba itu makan makanan kemudian dia memuji Allah atas makanan itu. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi tayyib ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Tayyib, dan doa yang lain. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala intinya. Dari doa yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Dan yang lainnya dari doa-doa yang ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kelima, al-aklu 'ala sufrah, 'ala sufar. Baik. Makan di atas sufra. Sufra itu apa? Alas. Tapi bukan di atas meja. Melantai. Orang Jawa mengatakan lesehan. Di bawah. Hadap. Li hadits Anas radhiyallahu taala anhu. Qala ma akala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurrujah wala khubiza lahu muraqqaq. Qala fa qultu li Qatada fa ala ma kana yaqulun qala ala hadhihi sufar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan dari meja makan atau yang semisal dengannya. Wala khubiza lahu muraqqaq, dan tidak pernah dibuatkan roti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tepung yang halus, yang raqiq, tapi dari tepung yang kasar. Faqala qala qultu li Qatadah fala ma kana yaqulun. Aku berkata kepada Qatadah terus di atas apa beliau makan makanannya? Qala ala hadhihi sufar. Baik. Mayu kalu alaihi wa huwa al-ma'idah mu'arrab wa sufar allati ya'kulu alaiha ayda sumiyat kadhalika li'annaha tubsatu idza akala alaiha ukila alaiha. Semacam tikar begitu, tikar yang orang duduk di atasnya dan sekaligus makanan di atasnya. Li hadis Anas, tayyib, barakallahu fikum. Yang keenam, karahiyatul al-akli muttaqian. Dilarang memakan makanan sambil bersandar atau ya bersandar-sandar sambil miring-miring begini. Makan-makan sambil makan itu. Jadi itika, itika itu rata-rata begini orang. Santai-santai sambil makan. Jadi dilarang. Qultu ya Rasulullah kullu kul ja'alani Allahu fidaka muttaki'a fa innahu ahwanu 'alaika fa asgha bi ra'si hatta kada an tusiba jabhatahu al-ard jabhatuhu al-arda qala la bal akulu kama ya'kulu al-'abdu wa ajlisu kama yajlisu al-'abdu wa li hadithi abi juhaifa radhiyallahu anhu qala qala rasulullah inni la akulu muttaki'a. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, aku berkata kepada Rasulullah, kul ja'alani Allahu fidak muttaki'a. Makanlah ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Makanlah engkau sambil bersandar, karena itu lebih mudah bagi engkau. Fa'asgha ilayya bira'sihi, fa'asgha bira'sihi hatta kada'in tusiba jabhatuhul arda. Pasga birasi hatta kada antusiba jabhatul arda. Maka justru beliau berdiri, apa namanya, menegakkan badannya dan mengarahkannya ke depan sampai hampir-hampir jidatnya ini menyentuh tanah. Qala la bal akulu kama ya'kulul 'abdu. Bahkan aku makan sebagaimana makannya seorang hamba dan aku akan duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Bukan sebagai seorang raja. Raja kan kalau makan kan sambil santai-santai gitu. Barakallahu fikum. Wa li hadits Abi Juhaibah qala Rasulullah inni la akul muttaki. Aku tidak pernah makan dalam kondisi bersandar-sandar. Yang ketujuh, adab yang ketujuh yang berhubungan dengan makan, ada mu'aibit ta'am alladzi la yuridu aklahu. Tidak pernah mencela makanan yang hendak dia makan. Jangan pernah mencela makanan. Barakallahu fikum. Sebagian orang dia celain makanan tapi tetap habis. Loh, pekaras ini nasi. Bar habis. Badia menyuka sana. Lantaran semua biar antum dah. Tidak mengumumkan tentang kerasnya ini nasi, orang sudah tahu sama satu bungkus semua dari nasi Padang misalnya atau dari orang yang membuatnya. Tiba diam jo, kau kasih habis. Barakallahu fikum. Jangan mencela makanan. Di hadis Abi Hurairah qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Seingatannya juga dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Baik. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan selama-lamanya, tidak pernah. Lalu terus bagaimana kalau memang makanan itu tidak bagus? Dia tidak makan. Beliau tidak makan. Diam saja. Biar orang yang tahu, siapa dia tidak makan ini. Kau coba-coba. Tapi garam katu. Tapi asin. Kita menganggap makanan itu tidak cocok untuk kita. Ima karena selera, wa ima karena faktor kesehatan yang tidak cocok. Hakata. Taib, orang yang memiliki taib darah tinggi bisa saja untuk yang bergaram-garam ini dia pantangan. Taib, demikian juga orang diabet diberikan makanan yang begitu manis dia tidak akan mau. Barakallahu fikum. Yang kolesterol juga taib dia tidak akan mau diberi makanan yang berlemak-lemak dan seterusnya. Baik. Atau faktor selera, bukan kebiasaan dia. Atau memang makanan itu adalah makanan yang sebenarnya sudah rusak. Taib, sudah mulai basi kah? Taib, sudah mulai jamuran kah? Taib. Maka ya kalau Anda tidak mau makan ya enggak usah dimakan. Barakallahu fikum dan enggak usah komentar. Terkadang kita sudah tahu ini hukumnya tapi masih tetap komentar ya. Barakallahu fikum. Butuh pembiasaan untuk menahan lisan. Paham barakallahu fikum. Terkadang kita sudah tahu tapi lupa. Kemudian belajar ulang, terulang lagi pelajaran itu. Tidak boleh mencela makanan. Dia teringat, oh kita masih bisa begitu ya. Kalau kita sudah tahu dari dulu itu tidak boleh. Mar. Lisannya terlalu cepat, ceplas-ceplos. Maka barakallahu fikum, diusahakan ditahan lisan ini dari mengucapkan sesuatu tentang aib makanan itu. Ya, terus enggak usah makan kalau memang tidak bagus. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Nishtahahu akalahu. Kalau beliau senang dengan makanan itu beliau mau makannya. Wa illa tarakahu. Kalau beliau tidak senang, beliau tidak makan. Baik. Yang ke-8, al-aklu min jawanibil qas'ati wa karahiyatil akli. Baik. Wa karahiyatul akli min wasatit al-qas'ah. Kalau kita makan di satu nampan bersama dengan orang-orang, maka kita memakan dari yang terdekat dengan kita, dari pinggir-pinggirnya, bukan langsung dari tengah-tengahnya. Tapi karena biasa kan menggunung, makannya itu menggunung, bagian di tengah itu agak ke atas sedikit. Barakallahu fikum. Maka kita atau rata, maka kita mengambil tetap dari yang dekat dengan kita. Baik. Ini yang jarang kita lakukan barakallahu fikum. Yang jarang kita lakukan. Padahal ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makruh memakan dari tengah-tengah nampan. Li hadits Abi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu utiya biqas'atin min taridin faqala kulu min jawanibiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam disodorkan kepada beliau nampan dari tharid. Dari tharid ini barakallahu fikum, dari makanan tepung dan daging. Faqala kulu min jawanibiha, makanlah dari sisi-sisinya. Wala ta'kulu min wasatiha, jangan kalian makan dari tengah-tengahnya. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, karena berkah itu turun dari tengah-tengahnya. Barakallahu fikum. Dan harus dimakan semuanya. Yang ke-9, al-aklu bi thalathati asabi. Wa la'quha ba'dal akl. Memakan dengan barakallahu fikum 3 jari kalau makanan itu bisa dipegang dengan 3 jari seperti roti. Roti biasa roti kita ambil barakallahu fikum. Dan ini memang lebih nyaman dengan 3 jari karena kita akan pakai bacolo-colo. Tapi jangan pakai begini kong. Orang bilang sodain daging ini. So, cukup 3 jari ini dipakai untuk barakallahu fikum, untuk kita mengambil kuahnya atau temannya roti itu. Taib. Kalau makanan itu bisa dimakan dengan atau dipegang dengan 3 jari. Liqouli Anas fil haditsil madhi tadi. Taib. Wa amarana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam an naslu tal qas'ah. Baik. Yani namsahuha. Baik. Makanan yang kita makan dengan jari kita langsung, maka kita membersihkan jari itu dengan apa? Dengan menjilatinya atau masukkan ke mulut kita. Barakallahu fikum. Baik. Kenapa? Karena di jari-jemari kita ini ada bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk pencernaan kita. Barakallahu fikum. Demikian juga di mulut kita ini ada bakteri atau enzim yang bisa menyertai makanan ketika kita mengunyahnya dan memasukkannya ke dalam lambung. Agata. Dan demikian juga nampan, kita diperintahkan untuk membersihkan betul-betul nampan kita atau piring kita betul-betul bersih, jangan disisakan. Barakallahu fikum. Sebagian orang sengaja-sengaja menyisahkannya, tidak tahu kenapa. Dibilang kaya juga enggak, tapi masih sisa. Mesti apa, betul-betul dibersihkan ini makanan ini yang ada di piring kita, betul bersih di. Dibersihkan. Wallahul musta'an. Sebagian orang memang ambil makan banyak. Kalau dia makan cuma sedikit, setelah itu dibuang. Kalau ambil makanan, ambil makan secukupnya. Tabarakallahu fikum. Secukupnya. Dalam artian, Anda bisa menghabisinya atau separuh dari apa yang Anda habisi. Begitu Anda pengen, tambah ulang. Jangan so, duh mantap semua ini. Kalau dia kasih bumbu betul, kok begitu makan, ih siapa kau bagiin di perasa. Dia langsung campur, bagaimana? Namun dia kasih pulang, gak mungkin. Akhirnya disimpan di bawah kolong. Barakallahu fikum. Ambil sedikit jo, sedikit jo. Tuhan tidak ada yang larang kalau memang, bahkan tuan rumah mengatakan, tambah. Ini jamu so balapan ini. Saingan kiri kanan, dianggap saingan ini orang lah. Barakallahu fikum. Makan sederhana, barakallahu fikum. Kalau pengen tambah, tambah. Dan jangan menyisakannya. Kenapa diperintahkan untuk tidak menyisakannya? Karena kita tidak tahu di mana di antara makanan kita itu yang dalam satu piring itu keberkahannya. Baik, sebagaimana riwayat hadis ini. Yani namsauha wa natatabba'u ma baqiya fiha min ta'amin. Dan pokoknya dikasih kumpul semua itu makanan di piring kita, kemudian kita makan. Wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil akhil asabi was-sahfati. Bahkan dari satu riwayat kita diperintahkan untuk menjilati dan memasukkan ke mulut kita ini jari jemari kita yang kita pakai makan. Dan qas'ah. Wa qala innaka la tadruna fi ayyatihil barakah. Beliau mengatakan kalian tidak mengetahui di mana di antara makanan kalian itu keberkahannya. Tapi kalau kita betul-betul menghabisinya, maka insyaallah akan bersama dengan kita keberkahan itu. Boleh jadi yang tersisa itulah keberkahannya. Tapi kemudian tidak ditulis di sini di antara adab juga adalah apa? Mengambil makanan yang terjatuh. Hah? Kesepuluh. Aku lu masa kata itu kelewat ya. Aku lu masa kata minu asna anak kira enggak. Taib. Ini yang keingat oleh anak barakallahu fikum. Nah lupa ini enggak. Taib. Alhamdulillah. Asna ta'ami awsana awtanathar. Memakan yang jatuh dari makanan itu. Ketika kita makan. kita mungkin. Taib bakso misalnya bakso. Taib kita menggelinding ke bawah. Taib. Ambil itu bakso. Lain orang langsung dia injang. La hawla wala quwata illa billah. Atau telur, telur, telur. Telur apa ini? Telur jatuh. Padahal boleh dicuci. Jangan ditendang. Baik. Takabur. Takabur ya, barakallahu fikum. Orang yang seperti ini belum pernah dia rasakan namanya kesusahan. Dia belum pernah rasakan namanya susah sesungguhnya. Antum tanya orang-orang yang pernah merasakan kesusahan dalam kondisi dia sekarang sudah mapan. Orang yang seperti ini sangat hati-hati tentang makanan. Karena dia pernah merasakan tidak ada makanan. Barakallahu fikum. Sehingga dia usahakan tidak pernah ada makanan yang basi sama sekali. Atau terbuang, terjatuh. Subhanallah. Baik. Antum tahu yang namanya kemiskinan luar biasa. Luar biasa yang namanya kemiskinan. Baik. Kalau jatuh, ambil itu makanan. Baik. Sama seperti barakallahu fikum. Antum tahu makanan ini sudah malam. Baik. Kalau Anda biarkan besok subasi. Kalau tidak ada misalnya barakallahu fikum, tidak ada kulkas yang bisa dimasukkan barang-barang ke sana, makanan ke sana awet sampai besok, sampai 3 hari, 4 hari mungkin. Baik. Tapi kalau tidak, barakallahu fikum, sementara Anda tahu. Baik. Ini misalnya gulai. Gulai apa ini? Gulai ayam lah, baik. Kari ayam yang pakai santan misalnya ini, baik. Yang pakai santan. Baik. Antum tidak masak ulang malam ini, besok subuh sobasi, subabui, subagabu. Baik. Taruhlah misalnya besok karena antum lupa, kan taruh lupa, besok babui DP air, DP ayam masih belum goreng, bukan buang semua. Ikan juga demikian. Contoh sederhananya, ikan barakallahu fikum dimasak tidak habis, goreng barakallahu fikum karena tidak habis dimakan anak ada sisanya, goreng juga belum habis, bikin abon. Barakallahu fikum. Usahakan, upayakan, jangan sampai dibuang sia-sia ini makanan. Baik. Ada sisa makan malam, barakallahu fikum. Pagi goreng itu nasi. Subhanallah, subhanallah. Sebagian orang kalau makan tadi malam buang, masak yang baru. Padahal itu makanan masih bagus. Enggak basi. Nasi masih bagus. Tapi ada orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlakuannya seperti ini. Dia tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan orang-orang yang seperti ini susah hidupnya. Yang sedikit saja tidak bisa dia jaga apalagi yang banyak. Kata Rasulullah SAW, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loh ya. Baik. Mungkin ada orang mengatakan deh, caparuni. Subhanallah. Makanan jatuh masih boleh ambil, cuci. Kata Rasulullah SAW, kalau terjatuh makanan salah seorang di antara kalian, maka bersihkan apa yang melengket padanya dari kotoran-kotoran pasir kah mungkin, apakah mungkin. Baik. Telur yang jatuh antum siram ulang, masya Allah mengkilap ulang kembali. Bukan ditendang. La haula wa illa billah. Kata Rasulullah SAW, wal ya'kulha wa la yad'aha li syaitan. Dan silakan dia makan dan jangan dia biarkan untuk syaitan. Barakallahu fikum. Ini syariat kita ini luar biasa. Mendidik kita untuk hemat. Baik. Mendidik kita untuk mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la azidannakum. Baik, tidak tabdir, tidak merusak, tidak membiarkan hartanya, barang-barangnya, makanannya rusak begitu saja. dijaga itu makanan. Tapi kecuali kalau memang lupa, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Baik. Kalau memang harus ada yang tersisa, maka pelihara ayam satu ekor, dua ekor. Tapi jangan banyak-banyak. Satu ekor jo, tapi dua ekor. Kalau ada sisa makan, kasih dia. Cukup. Supaya jangan tersia-sia makan, apa namanya, dibuang begitu saja. Alhasil, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita harus jaga dan kita harus syukuri. Barakallahu fikum. Karena inilah tuntunan dalam syariat kita. Tuntunan dalam syariat kita. Kita tidak diperintahkan untuk berlaku sombong, angkuh, takabur. Wal'iyadzubillah. Taib, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.